Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada bab baru, ikhwan fillah. Setelah kita selesai dari pembahasan nakirah wal ma'rifah, yaitu pembahasan al-mubtada'u wal khabar. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala babun al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani ka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Ini jelas. Nah, mubtada' dan khabar kedua-duanya marfu', contohnya tadi. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullahu taala fi ta'liqi bada huna wa fil jami' bil mubtada'i qabla al fa'il tab'an li sibawaihi wa ibn sarraj li anna al mubtada'a aslul marfu'at wa khalafa fi shuduri fa bada'a bil fa'il nadharan ila annahu asluha wa dhahaba jam'un ila anna kullan minhumā aslun واختاره الرضي وأشار إلى الأقوال الثلاثة السيوطي في الفريدة. Faedah ini hubungannya dengan apa? Dengan masalah susunan, ikhwan fillah. Nah, di sini Ibnu Hisham mengawali dari jenis-jenis marfu'ah dengan apa? Dengan menyebutkan mubtada sebelum fa'il. Kalau di jurumiyah, apa yang didahulukan? Fa'il dulu. Dari marfu'at yang pertama kali adalah fa'il. Nah, di sini dalam qatar diawali dengan mubtada mengikuti sibawaih dari Ibnu Sarraj. Alasannya apa? Karena mubtada aslun marfu'at. Dan beliau menyelisihi susunan ini dalam syudzur, na'am, di mana beliau mengawali dengan fa'il lebih dulu. Na'am. Tayyib, karena melihat itu adalah asal dari marfu'at. Tayyib. Kemudian, nah, golongan yang lain, khanifillah, sekelompok dari Nahwiyun menempuh apa? Madhab yang ketiga, yaitu mengatakan kedua-duanya asal. Fa'il adalah asal dan mubtada adalah asal. Ini yang dipilih oleh Radhi. Jadi ada tiga pendapat dikumpulkan oleh Suyuti. Waqtalafu fi ma lahu ta'assulu fi raf'i hal mubtada'un aw fa'ilu wajha kullun bittijahin yajlu min thamma qala al-ba'du kullun aslu. Tayyib, semuanya asal. Dan ini yang rajih. Walaupun apa demikian, khilaf ini dikatakan oleh Abu Hayyan wa hadzal khilafu la yujdi fa'idah. Nam la yujdi fa'idah, dan khilaf ini apa? Tidak, nam mendatangkan fa'idah, tidak ada fa'idahnya khilaf. Mana yang asal, mana yang nam, tidak asal, mana yang harus didahulukan. Karena intinya yang menjadi inti mubtada dan fa'il, apa intinya? Kedua-duanya adalah marfu. Fa'idatun jama'al musannif bainal mubtada'i wal khabari fi babin wahid litalazumihima ghariban. Nah, dan ini alasan kebanyakan para nahwiyun. Nah, menggabungkan mubtada' dan khabar dalam satu bab. Dikarenakan apa? Dikarenakan talazumnya. Makna talazum apa? Yaitu karena saling apa? Saling berkaitan erat. Nah, tidak ada mubtada kecuali ada khabar. Tidak ada khabar kecuali harus ada mubtada. Ini pada asalnya secara mayoritas. Taib. Wa illa faqad yakunul mubtada'u la khabara lahu. Taib. Walaupun, nah, terkadang khanifillah ada mubtada yang tidak ada khabarnya. Balahu ma yughni anil khabar, bahkan dia memiliki sesuatu yang mencukupkan dari khabarnya. Naam. Tayyib. Kamarfu'il wasf. Fi nahwi aqa'imun zaidun. Tayyib. Aqa'imun zaidun. Tayyib. Amadrubun zaidun. Tayyib. Di sini apa? Marfu'il wasf. Yaitu isim marfu' dari suatu wasf. Yang di sini kondisinya sebagai apa? Fa'il. Tayyib. Fa'il. Kemudian apa? Sadda. Masaddal khabar. Naam. Tayyib. Fa'il. Sadda. Masaddal khabar. Kemudian amadrubun zaidun. Contoh ini zaid apa berarti? Apa zaid? Naibul fa'il. Naam. Sadda. Masaddal khabar. Yang apa menutup? Naam. Tayyib. Tempatnya khabar. Harusnya di situ kan setelah isim harusnya apa? Isim sebagai mubtada yaitu qa'imun dan madrubun, tapi na'am ternyata setelahnya tidak ada khabarnya. Ya, yang ada adalah na'am wa ma apa? Marfu'ul was berupa fa'il atau berupa naibu fa'il. Dan mengenai hukum mubtada wal khabar marfu'an bittifaq. Ini tidak ada khilaf. Wa innamal khilaf fi rafi'ihima ala aqwal. Hanyalah yang terjadi khilaf pada apa? Amil yang merofakkannya. Taib, khilaf ini di atas beberapa pendapat. As-sahuha wa asyharuha annal mubtada'a marfu'un bil ibtida'. Dan yang paling sahih serta paling masyhur, mubtada' itu marfu'un bil ibtida'. Berarti amilnya lafzi atau ma'nawi? Muhammad. Marfu'un bil ibtida' berarti amilnya lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Wa huwa tajarrud min al-awamil lafdhiyyati lil isnad. Yaitu apa? Tajarrud min al-awamil lafdhiyyah lil isnad. Yaitu apa? Kosongnya dari amil-amil lafdhiyyah untuk apa? Penyandaran. Makanya amilnya ma'nawi karena enggak ada amil lafdhi. Selama di situ memungkinkan untuk amil lafdhi dimunculkan, maka harus ditetapkan amil lafdi. Contohnya apa? Yang dengan ini kita merojihkan pendapat tersebut. Contohnya pada amil apa? Karena masih memungkinkan untuk apa? Ditunjuk amil lafdi sebagai sebab perubahan i'rabnya. Contohnya pada apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Nah, mudhaf mudhafun ilaih. Nah, amil yang mencarkan mudhafun ilaih apa? Mudhaf. Karena apa? Itu ya amil lafdi harus didahulukan. Sebagian mengatakan yang menjarkan mudhafun ilaih adalah apa? Idhofah. Nah, idhofah berarti kalau dikatakan na'am majrurun bil idhofah berarti amilnya maknawi, ya tidak. Ini lemah. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk ditunjuk amil lafdi. Paham? Wal khabaru marfu'un bil mubtada. Dan khabar marfu' dengan mubtada. Ini jelas. Qala Ibn Malik rahimahullahu taala fil khulasah wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka rafa'u khabarin bil mubtada. Taim. Wa sahha rafa'u bihi wa in kana yaqa'u jamidan li anna aslal amali talab. Wal mubtada'u talibun lil khabari min haythu kaunuhu mahkuman bihi 'alayhi talaban laziman. Taim. Dan benar, na'am perofaan dengannya ikhwanifillah walaupun na'am wa in kana yaqa'u jamidan. Taim, walaupun apa? Dia itu na'am berupa isim jamid. Yaitu maksudnya apa? Yang merofaakan khabar adalah apa? Mubtada. Dan benar saja perofaan khabar dengan mubtada walaupun apa mubtadanya berupa isim jamid. Kenapa? Karena yang merupakan asal amal adalah talab. Yang minta yaitu permintaan di sini yang menjadikan apa yang menjadikan apa sumber amalannya. Yaitu maksudnya mubtada senantiasa meminta nama atau mencari khabar. Taib di mana dia itu dihukumi dengannya. Taib dengan apa? Dengan permintaan yang sifatnya lazim harus. Bagaimana suatu mubtada tidak ada khabarnya. Tayyib. Atau minimal apa? Ma yasuddu masaddal khabar, yang menutup tempatnya khabar. Kenapa? Karena mubtada yang mau apa? Mau dihukum ya tidak? Misalnya sekarang kalau seorang mengatakan Zaidun. Zaidun dia mencari sesuatu sebagai khabarnya untuk dia apa? Dia diberi hukum Zaidun naimun atau Zaidun qaimun. Naam. Maka naam, walaupun Zaid ini adalah isim jamid, tapi dia merofakkan apa? Merofakkan khabarnya. Karena inti yang menjadi naam amalannya adalah talabnya mubtada naam terhadap khabar, yaitu mencarinya mubtada khabar terhadap khabar. Paham sampai di sini? Ini penalarannya. Kenapa kok mubtada bisa menjadi amil padahal berupa isim jamid biasanya? Qala ta'riful mubtada. Al-mubtada huwa al-ismul mujarradu 'anil awamil al-lafdhiyyati lil-isnad. Fal-ismu jinsun tashmalu as-sariha. Ka Zaidun fi nahwi Zaidun qa'imun wal mu'awwalu fi nahwi wa antasumu. Fi qawlihi ta'ala wa antasumu khairul lakum. Fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khair. وخرج به المجر وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد معها. طيب sekarang pengertian mubtada, perhatikan. Dikatakan oleh Ibnu Hisham yaitu al-ismul mujarradu 'anil awamil lafdhiyyati lil isnad. Kalau dalam jurumiyah apa? Al-mubtada al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil lafdhiyyah. Baik. Nah, al-'ari di sini sama dengan apa? Al-mujarrad ya 'anil. Ya. Berarti antum sama dengan tayyib. Tayyib al-ismul mujarrad sama. Cuman kenapa beliau enggak menetapkan al-ismul marfu'u? Karena sudah disebutkan di depannya tidak. Namanya mubtada otomatis dia apa? Marfu'. Sehingga langsung al-ismu al-mujarrad, yaitu isim yang kosong, yang na'am kosong dari amil lafdhiyah lil isnad. Nah, ini yang tambahan faedah dari apa yang telah kita ambil di jurumiyah. Al ismul mujarradu 'anil awamil lafdhiyah lil isnad. Nanti akan dijelaskan. Nah, dengan kata isim, nah ini jenis yang mencakup sharih dan muawwal tayyib bisharih. Nah, yashmalu as-sharih wal muawwal. Yang sharih seperti Zaidun qa'imun, ini isim sharih. Atau mu'awwal bi sharih, ya wa antasumu khairul lakum. Tapi karena antasumu ini na'am an bersama apa? Fi'il mudhari. Ketika ditakwilkan menjadi apa? Hah? Siyamukum atau shaumukum khairul lakum sama. Ini maksud mu'awwal bi sharih. Tapi kita baca ta'li al-ismul mujarrad ay al-khali, yang kosong. Atau dalam jurumiyah al-ari. Wa anil awamil muta'alliqun bi. Anil awamili yaitu muta'alliq bi. Walil isnadi muta'alliqun bihi aydha. Ini menjelaskan tentang susunan dalam pengertian. Wallamu fihi li ta'lil ay alladhi utiya bihi khaliyan min al-awamil al-lafdhiyyah li ajli isnadi ghairihi ilayh. Perhatikan, yaitu isim yang kosong dari amil-amil lafdhi untuk apa? Untuk penyandaran isim yang lain kepadanya. Ini makna lil isnad. Ai li ajli isnadi ghairihi ilai. Dengan contoh akan mudah. Nahu Zaidun qa'imun. Taim. Zaidun qa'imun. Di sini mubtada mana? Zaid. Taim. Zaid isim yang kosong dari apa? Amil lafzi lil isnad. Yaitu li ajli isnadi ghairihi ilai. Untuk apa? Penyandaran selainnya kepadanya, yaitu dalam kondisi dalam contoh ini berarti apa? Yang mau disandarkan kepada Zain, yaitu qa'imun. Au isnadihi li ghairi. Atau penyandaran mubtada itu kepada yang lain. Nahu contohnya aqa'imuz Zaidan. Aqa'imuniz Zaidan. Apakah dua Zaid itu berdiri? Kenapa? Kok apa isnadihi na'am au isnadihi li ghairi, penyandaran dia itu kepada yang lain, karena yang disandari dalam contoh ini aqaimun Zaidan, yaitu apa? Dua Zaid. Paham? Fa dakhala fi qawlihi lil isnad al mubtada'u bi qismai. Dan masuk pada enam perkataan Ibnu Isyam lil isnad mubtada dengan dua jenisnya. Wa huwa ma lahu khabarun wa ma lahu marfu'un aghna 'anil khabar. Yaitu mubtada yang memiliki khabar dan mubtada yang memiliki marfu' yang mencukupkan dari khabarnya. Dalam artian apa? Memiliki marfu' sadda masaddal khabar. Yang tidak butuh khabar lagi, seperti contoh tadi aqaimun Zaidan. Paham? Nah, ini fungsi lil isnad sebagai tambahan dari yang ada di Jurumiyah. Taim. Dan yang dimaksud dengan isim sharih. Nah, fal ismu jinsun yashmalu sharih. Nah, taim. Yang dimaksud as-sharih ghairu zaidah wa syibhiha, selain nah, tambahan dan yang semisalnya. Nahwu bihasbika dirhamun. Wa nahwu la'alla abil migwari minka qaribu. Mana? Oh, talik enam, taib. Iwa. Naam. Al-awamil lafziyah. Naam. Taib. Yang kosong dari amil-amil lafzi. Ai ghairu zaidah wa syibhiha, selain apa? Amil tambahan dan yang semisalnya. Nahu bihasbika dirhamun. Wa nahu la'alla abil migwari minka qaribun. Wa innama lam yuqayyad bidhalik li'anna al-awamil al-lafziyata idha utliqat innama tatasarrafu ila ma laysa zaidan wala syabihan bih. Ya, amil lafzi bukan amil na'am yang sifatnya apa? Tambahan. Taim. Dalam contoh ini tambahannya apa berarti? Dengan ba, ya kan? Bihasbika dirhamun. Taim. Demikian pula la'alla. Kemudian sharih wa huwal ismu alladhi la yahtaju fi kaunihi isman ila ta'wil. Yaitu isim yang tidak butuh nam keisimannya tersebut kepada ta'wil. Wal mu'awwal khilafuh. Dan mu'awwal bisharih itu kebalikannya, atau yang berbeda dengan itu. Yang butuh apa? Butuh ta'wil untuk bisa menunjukkan keisimannya. Wal ismu alladhi yahtaju fi kaunihi isman ila ta'wil. Wal muradu huna bi an yusbakal fi'lul waqi'u ba'da an bi masdar yakunu mubtada wa ma ba'dahu khabar. Dan yang dimaksud di sini yaitu na'am yusbak fi'lu, yaitu maksudnya ditarik na'am fi'il yang jatuh setelah an na'am menjadi apa? Masdar. An bersama fiilnya kemudian apa? Ditarik di situ masdar. Ini yang dinamakan apa? Fiil isim apa? Mu'awwal bisharih. kemudian dia menjadi mubtada dan yang setelahnya menjadi khobar. Contohnya wa antasumu khairun lakum. Antasumu ay siyamukum aw shaumukum khairun. Taib. Khairun sebagai khobar. Ini jelas insyaallah. Nah. Wa kharaja bil mujarrad nahu Zaidun fi kana Zaidun alima. Kenapa? Kok keluar dari nah persyaratan mujarrad Zakaria? Ada amil yang lain yaitu kana. Nah, fa innahu lam yatajarrad anil awamilil lafdhiyah karena dia tidak kosong dari amil lafdhi karena di sini ada amil lafdhi yaitu kana. Wa nahwu qaulika fil adad. Al-murad al-a'dadu al-masrudah ay al-mutatabi'ah. Fahiya takhruju biqaulihi lil isnad. Nah, ini fungsi lil isnad juga tadi dengan berkata lil isnad untuk apa? Mencakup mubtada dengan dua jenisnya. Kemudian yang kedua di sini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan bilangan-bilangan yang disebutkan secara berurutan khanifila. 1 2 3 4 5 pada berhitung gitu. Paham? Ini maksud al-murad al-a'dadul masrudah ay al-mutatabi'ah fahiya takhruju biqaulihi lil isnad. Naam. Tayib, ketika seorang mengatakan wahid, isnad, salasa. Karena ba fa innaha wa in tajarradat sebab sungguhnya bilangan-bilangan tersebut walaupun apa? Kosong, terbebas dari amil lafdhi lakin la isnada maha tapi tidak ada isnad padanya. Sehingga tidak bisa dikatakan mubtada. Naam. Fa in udmira fiha isnadun ka'an yutmara mubtada'un au khabar. Kanat imma khabaran au mubtada'an fatadkhul. Apabila apa? Diidmarkan ikhwan fillah, disembunyikan padanya isnad. Yaitu seorang meniatkan adanya penyandaran seperti apa disembunyikan mubtada atau khabar maka kemungkinannya menjadi khabar atau mubtada. Wa ala adamil idmar fastimalu itsnan bil alif fi halati sard yakunu min qabili istimali syai' fi awwali ahwalihi wa asyrafiha wa huwa halatu raf'i law taraqabat ma'amilir raf'. Maka penggunaan itsnan khanifillah ya ala adamil itmar dalam artian kita tidak apa tidak meniatkan tidak ada tayyib mubtada atau khabar yang mutmar yang tersembunyi enggak kita niatkan itu maka penggunaan itsnan dengan alif pada kondisi menyebutkan bilangan tadi khanifillah termasuk pada apa jenis istimali syai' fi awwali ahwalihi wa asyrafiha yaitu menggunakan sesuatu pada awal kondisinya dan pada perkara yang paling mulianya yaitu apa perkara yang paling mulia dari suatu isim yaitu halatul rafa lau tarakabat ma'amilur rafa yaitu pada kondisi rafa walaupun tersusun seandainya tersusun bersama dengan amil rafa wahid, itsnan, thalathah. Makanya kita tidak mengatakan apa? Wahidan, itsnaini, thalath, na'am, tayyib, thalathatan. Tapi apa? Dipilih ketika tidak ada isnad pada kondisi yang paling mulianya yaitu kondisi rafa. Wahid, itsnani, thalathah, arba'. Biasanya ini untuk apa? Untuk senam, untuk apa? Untuk olahraga. Kalau di Indonesia kan 1 2 3 Nah, tapi kalau di Arab ya gitu, ikhwan fillah. Wahid, itsnan, tsalatsah, arba'. Wahid, itsnan, tsalatsah, arba'. Itu anak-anak sekolah. Nah. Tayyib. Qala wa dakhala tahta qaulina al-isnad ma idza kana al-mubtada'u musnadan ilayhi ma ba'dahu nahwu Zaidun qa'imun. Wa ma idza kana al-mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu nahwu aqaimu zaidani. Ini sudah disebutkan di depannya tidak? Dengan perkataan al-isnad untuk memasukkan dua jenis apa? mubtada. Taib, yaitu apabila mubtada itu disandarkan kepada sesuatu setelahnya, yaitu kepada khabarnya Zaidun qaimun, atau apabila apa mubtada disandarkan kepada apa? Taib. Ma idza kana al-mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'dahu. Ini nah Zaidun qaimun. Kemudian yang kedua, ma idza kana al-mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu. Jadi kalau Zaidun qaimun dia disandari ya tidak? Nah, musnadan ilaihi ma ba'dahu, yang disandarkan kepadanya sesuatu setelahnya. Jadi sesuatu yang setelah mubtada itu bersandar kepada mubtada. Ini keumumannya Zaidun qaimun. Atau mubtada ini malah bersandar kepada yang setelahnya, itu pada kondisi apabila berupa apa? Was. Naam. Sehingga apa? Marfu'un. Naam. Sanda masadal khabar. Contohnya aku imun Zaidan. Tapi dipahami ini khanifillah, karena ada beberapa hal yang naam tambahan dari kitab-kitab sebelumnya untuk penalaran masalah mubtada. Tapi menentang lebih.